أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Ikhwani fiddin, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kali kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu. Tapi kewajibannya bagi kita adalah untuk menjadi orang-orang yang syakirin. Orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah sedikit. Akan tetapi itulah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang mau bersyukur. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan sangatlah sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qillatul ahlina fil alamina yadullu ala khawasihi. Sedikitnya orang yang bersyukur di muka bumi ini, kata beliau, yadullu ala khawasihi, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bersyukur mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhannas, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang hadisnya Hudzaifah Ibn Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu beberapa perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya tentang syar, munculnya kejelekan-kejelekan dengan alasan makhafatan an yudrikani, karena khawatir bertemu dengan kejelekan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan muncul beberapa fitnah dan juga akan muncul dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya, bagaimanakah sifat atau ciri-ciri dai-dai yang menyeru ke pintu jahanam? Qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, sifhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah min jildatina, dari kulit-kulit kami. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu berbicara dengan lisan-lisan kami. Kata Syekh Saleh Fauzan, maknanya bahwasanya dai-dai yang mengajak kepada pintu jahanam, la ya'tuna minal kharij. Bahwasanya dai-dai yang mengajak ke dalam pintu jahanam tidaklah datang dari luar, melainkan barakallahu fikum minadakhil, melainkan bahwasanya dai-dai yang mengajak ke dalam pintu jahanam adalah dari tengah-tengah kaum muslimin munculnya. Hum min abnaina, kata beliau, mereka itu adalah dari anak-anak kami. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bahkan mereka berbicara dengan lisan-lisan kami, artinya bisa berbahasa Arab dan seterusnya. Maka tatkala dai-dai yang mengajak ke dalam ke pintu jahanam ternyata muncul dari tengah-tengah kaum muslimin, kata beliau, wa hadza ashadu, ini lebih berbahaya, ini lebih ngeri. Ya, tatkala ternyata dai-dai yang mengajak ke dalam pintu jahanam, min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, muncul dari tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Kata beliau, law kana da'iyatu ila dalali qadimun minal kharij aw min dalin kafirah arafahu an-nas wa lam yathiqu bih. Kata beliau, kalau seandainya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan itu datang dari luar, datang dari negeri kafir, dari negeri-negeri barat, arafahu an-nas, ini akan diketahui oleh manusia, wa lam yathiqu bihi, mereka tidak akan percaya. Ini kalau seandainya dai-dai tersebut barakallahu fikum munculnya dari luar Islam, dari negeri-negeri kafir. Kata beliau, walakinil muskilatu idza kana min abna'il muslimin. Akan tetapi yang menjadi muskilah, yang menjadi permasalahan, kalau ternyata dai-dai tersebut munculnya adalah dari tengah-tengah kaum muslimin yang mereka mengaku Islam, berpenampilan Islam, tapi ternyata barakallahu fikum menjadi dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam. Barakallahu fikum. Inilah di antara fitnah yang akan muncul di akhir zaman, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam, yang mana dai tersebut adalah min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Ya, min jildatina, dari kulit-kulit kami, itu artinya dari diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan hadis itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa zada Abu Dawud, Maka Imam Abu Dawud menambahkan di dalam riwayatnya, qultu tsumma madza? Hudzaifah bertanya lagi, setelah munculnya da'i-da'i yang menyeru ke pintu jahanam, akan muncul apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala yakhrudu dajjalu ma hun nahrun wa narun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dajjal yang mana dajjal tersebut akan menampakkan nahrun wa nar, sungai dan api. Wa man waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu. Dan barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam apinya dajjal, dimasukkan ke dalam nerakanya dajjal, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Ini orang yang dia diseret ke dalam nerakanya dajjal. Karena dajjal ini akan membawa neraka dan sungai. Wa man waqa'a fi nahrihi, dan barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam sungainya dajjal, tempat yang indah yang dimiliki oleh dajjal, wajaba wizruhu wa khuta ajruhu, maka orang tersebut mendapatkan dosa dan akan dihapus darinya pahala. Ya, ini yang akan muncul terakhir nanti. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, qultu tsumma madza? Kemudian apalagi ya Rasulullah yang akan terjadi setelah munculnya dajjal? Setelah munculnya dajjal itu akan muncul apalagi ya Rasulullah? Qala hiya qiyamus sa'ah. Ya, qala hiya qiyamus sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah muncul dajjal, setelah itu akan terjadi hari kiamat. Ya. Setelah itu akan terjadi hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, minal fitani syadidah, di antara fitnah yang sangat keras, yang sangat berbahaya, adalah zuhur masih dajjal fi akhir zaman, keluarnya dajjal di akhir zaman. Ini merupakan fitnah yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya senantiasa memohon, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnahnya dajjal. Ini fitnah yang sangat besar. Dan dajjal indal yahud, dajjal menurut pandangan orang Yahudi nanti tatkala muncul, dianggapnya adalah sebagai Imam Mahdi yang ditunggu. Ini dajjal menurut orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa khurujuhu min alamati sa'atil kubra, wa khurujuhu, dan keluarnya dajjal min alamati sa'atil kubra. Keluarnya dajjal ini merupakan tanda-tanda kiamat besar. Ya. Keluarnya dajjal merupakan tanda-tanda kiamat besar. Karena kata Nabi SAW, setelah keluar dajjal, kata Nabi, thumma hiya qiyamus sa'ah, setelah itu akan ditegakkan hari kiamat, akan muncul kiamat. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau hafizahullahu ta'ala, kenapa disebut dengan ad-dajjal? Likasrati kadzbihi, karena banyak sekali membawa kedustaan. Dan kata beliau, wa hadza rajul yudhiru fil yahud wa huwa al mahdi alladhi yantadhiru al yahud. Dan dajjal menurut pandangan orang-orang Yahudi itu adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Iya. Yakhruju fihim wa ma huwa fitnatun 'azimah. wa ma'ahu suratun jannatun wa suratun nar. Kata beliau, keluarnya Dajjal ini akan membawa fitnah yang azimah, fitnah yang sangat besar. Ya, dengan munculnya Dajjal membawa fitnah yang sangat besar, karena bersamanya membawa gambaran surga dan membawa gambaran neraka. Sehingga fanarul latimahu hiyal jannah, neraka yang dibawa oleh Dajjal pada hakikatnya adalah surga. Wal jannatu latimahu hiyanar, adapun jannah yang bersama dengan Dajjal pada hakikatnya itu adalah anar. Ya. Maka di sini ada faedah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kata beliau, hadza dalilun ala annal insana yajibu alaihi alla yataghayyara bizukhruf. Di sini terdapat faedah, terdapat dalil, hendaklah manusia itu jangan tertipu dengan sesuatu yang indah. Iya. Karena ternyata Dajjal membawa surga, tapi surga yang dibawa oleh Dajjal pada hakikatnya adalah neraka. Maka kata beliau di sini ada faedah, manusia itu jangan tertipu dengan sesuatu yang indah, hanya sekedar indah bagus. Tapi ternyata barakallahu fikum, perkara tersebut adalah kesesatan. Karena betapa banyak da'i-da'i yang mengajak kepada kebatilan, mereka memoles kebatilannya dengan perkara-perkara yang seakan-akan itu sangat bagus, sangat indah. Barakallahu fikum. Kemudian ayat mu'minin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedahnya juga kata beliau terkait dengan kisah Dajjal ini, wa hadza fihi tahdzir minas sihri wal mas'udin. Di sini juga barakallahu fikum terdapat peringatan, ya, dari perkara-perkara sihir, ya, perkara-perkara sihir itu tipu daya, takhyil, menipu pandangan manusia. Ini tidak diperbolehkan, karena ternyata Dajjal pun demikian, sehingga membawa neraka menurut pandangan manusia seakan-akan itu sorga. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka kata beliau nanti di akhir zaman banyak sekali manusia yang tertipu dengan Dajjal. Banyak sekali yang tertipu tatkala munculnya Dajjal. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya kulluhum yuhadziruna minal masih Dajjal. Oleh karena itu, para nabi semuanya, ya, oleh karena itu para nabi secara menyeluruh semuanya adalah yuhadziru minal masih Dajjal. Mereka mengingatkan manusia dari Masihid Dajjal. Ya. Para nabi semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min nabiyyin illa faqad anzara ummatahu 'anil ahwaril kadzdzab." Ala anahu aqwarun wa ana rabbakum laisa bi aqwar maktubun baina ainaihi kafara mutafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengingatkan dari yang namanya Dajjal, dari Masihid Dajjal, ya, illa anzara umatahu, ya, kecuali mengingatkan umatnya dari seorang yang pendusta dan buta sebelah. Karena Dajjal kata Nabi akwarun, buta sebelah. Wa ana rabbakum laisa bi akwar, dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Barakallahu fikum. Dan pada diri Dajjal maktubun baina ainai, tertulis di antara kedua matanya itu tulisan kafar. Barakallahu fikum. Ini para nabi semuanya mengingatkan tentang munculnya Masih Dajjal. Wa asadduhum tahdhiran Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam li qurbi zamani khurujihi. Dan nabi yang paling keras di dalam mengingatkan Dajjal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang paling keras di dalam mengingatkan tentang bahayanya fitnah Dajjal, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Liqurbi zamani khurujihi, karena dekatnya zaman keluarnya Dajjal. Laknatullah alaihi. Barakallahu fikum. Walidzalika amarna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi min arba'in fi kulli salatin fi tasyahudil akhir bi an naqul a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kata beliau, nabi yang paling keras di dalam mengingatkan Dajjal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya sudah sangat dekat dengan keluarnya Dajjal. Oleh karena itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya kita berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allah, nabi kita memerintahkan supaya kita meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Di antaranya adalah meminta perlindungan supaya diselamatkan dari Masih Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fi kulli salatin, pada setiap salatnya, fi tasyahudil akhir, pada tasyahud yang akhir, untuk membaca doa a'udzu billahi min adzab jahannam. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Min azabil qabri, dan aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Allah dari fitnah tatkala masih hidup, wal mamat, dan setelah mati. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tatkala masih hidup maupun fitnah setelah kematian. Karena orang tatkala hidup itu dihadapkan dengan fitnah, begitu juga tatkala meninggal dunia bukan artinya urusannya semuanya selesai, tapi akan dihadapkan dengan fitnah yang lebih besar lagi, yaitu fitnah di alam kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah supaya meminta perlindungan dari fitnah tatkala hidup dan fitnah ba'dal maut, setelah kematian. Wa min fitnatil Masih Dajjal, juga berlindung kepada Allah dari fitnahnya Masih Dajjal. Ini merupakan fitnah azimah. Barakallahu fikum. Inilah fitnah yang paling besar yang akan muncul di akhir zaman, itu munculnya Dajjal. Setelah munculnya Dajjal akan tegak qiyamus sa'ah, hari kiamat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang wasiat yang disampaikan oleh Abul Aliyah setelah membawakan hadis yang panjang, hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan akan munculnya fitnah-fitnah. Hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman yang menceritakan tentang akan munculnya berbagai macam fitnah. Maka sekarang beliau membawakan nasihat dari seorang tabi'in bahkan min a'imati tabi'in, merupakan salah satu imam di kalangan tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullah. Qala fadilatul syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qala Abul Aliyah, berkata al-imam Abul Aliyah. Di sini al-imam Abul Aliyah memberikan beberapa wasiat, memberikan beberapa pesan untuk kita semua kaum muslimin. Berkata Abu Abul Aliyah rahimahullah, ta'allamul Islam fa idza ta'lamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaikum bisiratil mustaqim fa innahu al-islam wala tataharrafu 'anis sirati yaminan wala shimalan wa 'alaikum bi sunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. Berkata al-imam Abul Aliyah, namanya Imam Abul Aliyah, namanya adalah Rufi' ibni Mihran Ar-Riyahi. Namanya adalah Rufi' ibni Mihran Ar-Riyahi. Min a'imati tabi'in, ya, min a'imati tabi'in. Beliau adalah salah satu imam di kalangan tabi'in. Beliau adalah salah satu imam di kalangan para tabi'in. Barakallahu fikum. Beliau memberikan wasiat kepada kita, ta'allamul Islam, pelajarilah oleh kalian Islam. Fa idza ta'lamtumuhu fala targhabu anhu. Dan apabila kalian sudah mempelajari Islam, janganlah kalian tinggalkan Islam. Jangan berpaling dari Islam. Jangan berpaling dari kebenaran. Jadi kalau kalian sudah mempelajari, kata beliau, sudah tahu, oh inilah Islam, inilah yang sesuai dengan bimbingan Nabi, fala targhabu anhu, maka janganlah kalian targhabu anhu, meninggalkan Islam. Ya. Jangan meninggalkan kebenaran. Wa 'alaikum bisiratil mustaqimi fa innahul Islam. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus, dengan siratal mustaqim. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan siratal mustaqim, karena sesungguhnya jalan yang lurus itulah Islam. Wa la tataharrafu anis sirati yaminan wala shimalan, dan janganlah kalian menyimpang anis sirat, dari jalan yang lurus ke arah kanan maupun ke arah kiri, lurus ya, terus berjalan lurus di atas siratul mustaqim, jangan menyimpang ke arah kanan dan jangan menyimpang ke arah kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan nabi kalian. Perintah supaya benar-benar mengikuti jalan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hatilah kalian terhadap hawa nafsu. Ya, hati-hatilah kalian terhadap hawa nafsu. Kenapa demikian? Dijelaskan karena hawa nafsu barakallahu fikum akan menjauhkan manusia dari siratal mustaqim. Inilah hawa. Ya. Inilah hawa akan menjauhkan manusia an siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Maka terkait dengan wasiat Abu Aliyah ini, dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, terdapat beberapa faedah. Kata beliau, ada empat wasiat, empat pesan yang disampaikan oleh Abul Aliyah. Ya, ada empat pesan yang disampaikan oleh al-imam Abul Aliyah rahimahullah, yang bernama Rufi' ibni Mihran rahimahullah. Awaluha, wasiat yang pertama, Wasiat ta'allamul Islam. Ini wasiat yang pertama. Wasiat kita semua supaya mempelajari Islam. Maknanya kata beliau, i'riful Islam ma huwa. Ini artinya, pelajarilah oleh kalian Islam. Apa itu Islam? Wala yakfi an taqula ana muslimun wa anta la ta'riful Islam. Kata beliau, tidak cukup seorang hanya mengatakan saya muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Ini musibah. Ya. Orang yang mengatakan saya muslim tapi ternyata tidak ngerti apa itu Islam. Ini tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar mengaku, semua orang itu bisa mengaku saya Islam, saya ahlus sunnah, saya salafi. Semua orang bisa mengatakan seperti itu. Sehingga beliau menekankan kepada kita, wala yakfi, tidak cukup seorang hanya mengatakan saya muslim tapi dalam keadaan tidak tahu apa itu hakikat Islam. Bahkan tatkala datang Islam yang sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, dianggapnya itu ajaran yang aneh, ya. Dianggapnya itu ajaran yang baru. Inilah akibat tatkala orang tidak ngerti Islam. Akibat tatkala orang tidak ngerti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, la budda an ta'rifa ma huwal Islam. Setelah itu kata beliau, maka harus seorang itu yang mengaku Islam itu harus ngerti apa itu Islam. Bagaimana caranya biar kita tahu apa itu Islam? Tentunya adalah dengan ta'allamu, dengan belajar, ya. Dengan belajar. Barakallahu fikum. Sehingga prinsip ahlus sunnah wal jamaah diantara prinsipnya adalah senantiasa menyibukkan dengan talabul ilmi. Jadi barakallahu fikum, antum semua, kalian semua itu jangan malu. Tatkala disebut kalian orang salafi sibuknya ngaji, ya alhamdulillah, berarti ada ciri-ciri seorang salafi. Karena ciri seorang ahlus sunnah, ciri seorang salafi, yastaghiluna bitalabil ilmi, sibuk dengan talabul ilmi, dengan ngaji. Barakallahu fikum. Karena ternyata seorang itu tidak cukup hanya mengaku saya salafi, saya ahlus sunnah, saya muslim. Tidak cukup. Ya. Kalau hanya cukup seperti itu, semua orang bisa ngaku. Si fulan mengaku ahlus sunnah, si alan mengaku ahlus sunnah. Tapi yang seperti ini barakallahu fikum tidak cukup. Wa ma hiya arkanuhu. Dan setelah itu seorang muslim harus mengetahui apa itu rukun-rukun Islam. Yang dimaksud mengetahui rukun-rukun Islam itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi difahami per poinnya. Rukun Islam ada lima. Yang pertama syahadat, la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Ini cukup waktu panjang untuk membahas. Sebetulnya apa sih arti la ilaha illallah? Apa makna seorang bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah? Ternyata para ulama menjelaskan, pada kalimat la ilaha illallah terdapat rukun-rukun. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Pada kalimat la ilaha illallah ternyata ada pembatal-pembatalnya. Masya Allah, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui, ya. Baru rukun yang pertama saja, baru kalimat la ilaha illallah, banyak yang kita tidak ngerti. Tatkala ditanya makna la ilaha illallah, ada yang mengartikan la ilaha illallah itu artinya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang teroris, ya. Sehingga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sikat, kata mereka. karena sudah meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan arti la ilaha illallah tidak ada sesembahan kecuali itu Allah. Ini orang-orang sufi yang memiliki keyakinan manunggaling kawula Gusti, ya. Sehingga kata mereka semua sesembahan yang ada di muka bumi Allah, ya. Sehingga orang yang beribadahnya kepada kebo Kiai Slamet pada hakikatnya beribadah kepada Allah. Ini keyakinan orang-orang sufi. Ini baru makna la ilaha illallah sudah enggak tahu. Belum rukunnya, belum syarat-syaratnya. Pantas kalau para ulama menjelaskan ciri seorang muslim, ciri seorang ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah yastaghiluna bitalabil ilmi. Mereka itu adalah sibuk dengan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Seorang mukmin kata beliau, wa mahiya nawaqidul Islam. Seorang mukmin dia harus mempelajari Islam sehingga tahu apa itu pembatal-pembatal keislaman. Ini juga penting. Karena ternyata di sana ada pembatal-pembatal keislaman yang banyak sekali tidak diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga jangan sampai seorang menganggap dirinya muslim ternyata sudah keluar dari Islam. Menganggap dirinya muslim, menganggap dirinya seorang ahlu sunnah, tapi ternyata telah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Itu sangat banyak, ya. Sangat banyak pembatal-pembatal keislaman dan dijelaskan oleh para ulama yang sangat berbahaya, diantaranya adalah 10 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Kenapa seorang muslim harus sibuk dengan mempelajari Islam? Kata beliau, hatta takuna ala basirah, sehingga seorang mukmin berjalan di atas ilmu. Inilah seorang muslim. Jadi tatkala melakukan suatu ibadah, benar-benar ibadahnya dibangun di atas ilmu. Tatkala mengaku dirinya seorang muslim itu tahu apa itu Islam, apa yang dimaukan Islam, apa itu pembatal-pembatal keislaman dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga berjalan ala basirah. Sehingga yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka, ya, tatkala mereka masuk ke dalam Islam, bukan setelah itu mereka itu santai di kampung-kampung mereka, tapi sebagian mereka ada yang hijrah belajar di hadapan Nabi, ada di sebagian mereka yang belajar kemudian pulang setiap tahunnya datang berapa bulan untuk belajar. Intinya mereka para sahabat pun sibuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa hadza fihi al-haddu 'ala ta'allumi al-ilmi an-nafi'i li'annahu al-hayatu wa huwa an-najatu bi'iznillah. Maka nasihat ini terdapat di dalamnya al-haddu, dorongan seorang muslim untuk semangat mencari ilmu yang bermanfaat, ya. Dorongan seorang muslim untuk semangat mencari ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah merupakan al-haya, merupakan kehidupan seorang muslim. Ya, seorang muslim itu hidupnya bersama ilmu, artinya bersama ilmu, ibadah-ibadah yang ditegakkan, yang dikerjakan itu benar-benar didasari ilmu. Bukan katanya, ya, bukan jere. Ya kalau kata kiai saya sih seperti ini, bukan itu Islam. Tapi harus berdasarkan dalil. Barakallahu fikum. Wa huwa an-najatu bi idznillah. Dengan ilmu seorang itu akan selamat bi idznillah. Akan selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, akan selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan, terlebih tatkala munculnya berbagai macam fitnah. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang pertama. Itu nasihat seorang muslim supaya bersungguh-sungguh mempelajari apa itu Islam. Atsaniyatu, Yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Aliyah rahimahullah, wa idza ta'lamtumuhu wa araftumuhu 'alaikum bitamassuki bih. Inilah Islam barakallahu fiik. Kata beliau, apabila kalian sudah mempelajari apa itu Islam, apa itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa araftumuh, kalian itu sudah mengetahui Islam, kalian itu sudah mengetahui jalannya Rasul, alaikum bitamassuki bih, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Islam tersebut. Apa artinya? Mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini yang kedua. Jadi tatkala seorang sudah mendapatkan ilmu, yang kedua dituntut untuk berpegang teguh dengan ilmu yang telah didapatkan. Apa maknanya? Mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini. Sehingga kata beliau, la yakfi an yakunal insanu aliman. Tidak cukup seorang itu hanya sekedar menjadi orang yang alim, pintar. Ya, tidak cukup, tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Inilah yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang ahlul bid'ah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, mereka mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan ilmu diamalkan, berusaha untuk diamalkan, mendapatkan satu hadis tentang merapatkan shaf, ahlu sunnah berusaha mengamalkan. Ya, betapa banyak orang yang tahu hadis ini, bahkan imam-imam di masjid, ya, kalau mau jadi imam mengatakan sawu shufufakum, ya, fa inna taswiyatash shufufi min tamamis shalah. Makmumnya mengatakan mustaqim, ada yang mengatakan sami'na wa ata'na, ya, tapi ternyata shofnya ada yang jaraknya satu kilan, ada yang di depan belakang. Ini tanda kalau mereka tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, sehingga ilmu agama seakan-akan hanya untuk formalitas saja, untuk pantas-pantas jadi imam, ya ada kalimat sawu shufufakum, tapi tidak pernah meluruskan. Bagaimana Nabi SAW meluruskan shaf, tidak pernah dipelajari. Kalau ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum, setelah mendapatkan ilmu itu diamalkan, sehingga tidak cukup seorang hanya memiliki ilmu saja, kata beliau, bal yajibu alaihi an ya'mala bi'ilmihi, bahkan wajib bagi orang tersebut untuk mengamalkan ilmunya. Ya, wajib bagi orang tersebut untuk mengamalkan ilmunya. Jadi setelah mendapatkan ilmu, ya diamalkan. Ya, sehingga orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ya, nampak, ya, kelihatan, tatkala ngaji kelihatan, oh yang kemarin belum cungklang, loh kok cungklang sekarang, aneh temen ya, ya. Orang yang gak tahu kan seakan-akan aneh, kemarin masih isbal, masih di bawah mata kaki celananya, kok sekarang cungklang. Ya inilah ahlu sunnah, karena sudah tahu ilmunya. Ternyata seorang laki-laki tatkala pakai celana itu di atas mata kaki, sehingga tidak ajeg, tetap, ya, ngaji bertahun-tahun celananya tetap isbal. Bahkan ustadznya nggak berani negur tatkala lihat orang isbal, khawatir mbok nggak mau ngaji lagi, nanti berkurang jamaahnya. Ya. Perlu diketahui ahlu sunnah itu mengamalkan ilmu setelah mendapatkan ilmu. Kata beliau, wa ila fal katsiru minal ulama'i ahlu dhalal. Ini yang lebih berbahaya lagi. Banyak, kata beliau, orang yang memiliki ilmu karena tidak mau mengamalkan ilmunya, mereka itu justru menjadi ahlu dhalal, menjadi orang-orang yang sesat. Mereka punya gelar, punya titel, ya, barakallahu fikum, belajar di hadapan para ulama, Tapi kalau tidak mau mengamalkan ilmunya, barakallahu fikum, tidak membawa manfaat, ya. Tidak membawa manfaat, justru menjadi ahlu dolal, menjadi orang-orang yang sesat, ya. Menjadi orang-orang yang sesat. Sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, beliau menjelaskan, walaisal ilmu bikasrati riwayati, wa innamal ilmu huwa al-ittiba' wal isti'mal. Kata beliau, yang namanya ilmu itu bukan orang banyak meriwayatkan hadis, banyak menghafal Al-Quran, bukan ini yang namanya ilmu, kata beliau. Tapi yang namanya ilmu adalah al-ittiba' wal isti'mal. Seorang berusaha mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, yaqtadi bi sahabati wa tabi'in. Yang namanya ilmu adalah orang yang senantiasa mengikuti jalannya para sahabat dan para tabi'in. Wa in kana qalilul ilmi, walaupun mungkin hafalannya sedikit, ya, walaupun mungkin hafalannya sedikit, kata beliau, tapi ternyata dia berusaha mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Inilah yang disebut ahlul ilmi. Wa man khalafa sahabata wa tabi'in fa huwa dhalun wa in kana katsirul ilmi. Dan barang siapa yang menyelisih jalannya para sahabat dan jalannya para tabi'in, fahuwa dhal, mereka adalah orang yang sesat walaupun mereka banyak ilmunya. Walaupun mereka banyak sekali ilmunya, masyaallah hafal Al-Qur'an, ya. Betapa banyak ahlul bid'ah, mereka itu hafal Al-Qur'an, ya. Bahkan seringnya kalau lomba juara satu terus, ya. Tapi kata para ulama, kalau dia enggak mengamalkan ilmunya, walaupun banyak ilmunya, berarti dia ahlul dhal, orang yang sesat. Barakallahu fikum. Maka di sini pentingnya seorang itu mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. Kata beliau, fal katsiru minal ulama'i ahlul dhalal. Banyak sekali orang yang memiliki ilmu, ternyata mereka menjadi orang yang sesat, ya. Banyak sekali orang yang memiliki ilmu, ternyata mereka menjadi orang yang sesat. Apa maknanya? Aidzallu wa hum indahum ilmun. Artinya orang tersebut menjadi orang yang sesat padahal mereka memiliki ilmu. Kenapa? Jawabannya tadi, karena tidak mengamalkan ilmunya. Sebagai contoh, barakallahu fikum, kata beliau, fal yahud. Sebagai contoh adalah orang-orang Yahudi. Indahum ilmun. Orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu. Bahkan sampai disebut sebagai ahlul kitab. Ini orang Yahudi. Punya ilmu, banyak ilmunya. Tapi mereka, barakallahu fikum, sungguh telah menjadi orang yang sesat. Mereka wakafaru, dan telah menjadi orang yang kafir. Ini orang Yahudi. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Fala yakfi mujaradil ilmi. Sehingga di sini tidak cukup seorang hanya bangga memiliki ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Inilah sekali lagi yang membedakan antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Falayakfi mujaradul ilmi labuda minat tamasuki bilhaq. Bahkan orang tersebut harus berpegang teguh dengan kebenaran. Wasabatu wasabru alaihi ma'al ilmi. Dan orang tersebut bersabar, terus kokoh di atas ilmu, ya. Karena tatkala seorang mengamalkan ilmu, menjalankan ilmu, pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian, sehingga dituntut untuk bersabar, ya. Dituntut untuk bersabar, jangan mudah putus asa. Barakallahu fikum, bersabar. Nah, Ini wasiat yang kedua, perintah supaya mengamalkan ilmu. Dan inilah prinsip seorang ahlus sunnah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Hafidhahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Usulud Da'wah Salafiyah. Beliau menyebutkan fawaidul amali bil ilmi, faedah-faedah yang didapatkan tatkala seorang mengamalkan ilmu. Apa itu faedahnya seorang mengamalkan ilmu? Ngaji, tapi setelah itu mengamalkan ilmu. Iya. Barakallahu fikum. Bukan ngajinya semangat, tapi tidak mau mengamalkan. Ini keliru. Iya. Ngajinya masya Allah. Acaranya memperingati Isra Mi'raj. Iya. Membahas tentang sholat, keutamaan sholat. Tapi begitu apa? Giliran sholat, waktu sholat terus ditabrak. Iya. Ternyata tidak disuruh untuk sholat para jamaahnya, terserah ya. Yang penting rame pembahasannya itu toh. Ya. Ternyata barakallahu fikum di sana ada faidah-faidah di dalam seorang mengamalkan ilmu. Di antaranya barakallahu fikum, li'anal amala bil ilmi yukhalisu minal wa'idis syadid al-murtabi ala tarkil amalil wajib. Orang yang mengamalkan ilmu, dia akan melepaskan dirinya dari ancaman yang sangat keras bagi orang yang dia meninggalkan amal. Karena orang yang meninggalkan amal itu mendapatkan ancaman yang sangat keras. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya berilmu dan mengamalkan ilmu. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu ma la taf'alun, yang kalian tidak melakukan? Masya Allah, semangat sekali mendorong sholat begini, kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus, tapi ternyata dia tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Maka barakallahu fikum mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang berikutnya di dalam mengamalkan ilmu, kata beliau, wali anal amala bil ilmi fihi al fakaku anis shaffati al mamqutah allati wasafallahu biha al yahud fi qalihi mathalu alladhina hamilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara bi'sa masalil qawmi alladhina kadzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Kemudian berikutnya kata beliau, ya, di antara faedah seorang mengamalkan ilmu, bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu dia akan selamat dari sifat yang tercela, dari sifat yang sangat jelek, yaitu sifatnya orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi barakallahu fikum adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tapi mereka itu tidak mau mengamalkan ilmu, ya. Tidak mau mengamalkan ilmu sehingga menjadi makhluk Allah yang hina. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyatakan permisalan orang-orang yang membawa Taurat, ya. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat, ya, itu adalah seperti himar yang membawa asfar, lembaran-lembaran buku. Apakah himar keledai bisa membaca buku-buku tersebut, bisa mengambil faedahnya? Tidak bisa. Inilah gambaran orang yang dia memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Diibaratkan seperti keledai, himar yang membawa tumpukan buku. Barakallahu fikum. Inilah sejelek-jelek permisalan suatu kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yahdi qaumadh dhalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menunjuki orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu fikum. Ini diantara faedah mengamalkan ilmu. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Aliyah Rufai Ibn Mizran rahimahullah, kata beliau, nasihat yang ketiga, afalisatu antal zima siratal mustaqimah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Ini nasihat yang ketiga. Ya, seorang tabi'in, bahkan min a'immati tabi'in, salah satu imam di kalangan tabi'in, memberikan nasihat, hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqimah, fattabi'uh, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Fattabi'u. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini doa yang senantiasa kita baca di dalam sholat-sholat kita, meminta kepada Allah supaya ditunjukkan as-siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Ada pun yang dimaksud as-sirat, kata beliau, huwa at-tariq, yaitu jalan. Al-mustaqim huwa al-mu'tadilu alladhi laisa fihi mayalan wal inhiraf. Yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, jalan yang tengah-tengah, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Hadza huwa siratul mustaqim, inilah yang disebut jalan yang lurus. Amarana Allahu bi an nattabi'ahu wa amarana an nas'alahu an yahdiyana hadza sirata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan yang lurus, dan memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah hidayah ke jalan yang lurus. An ya'rifa nabih. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita meminta jalan yang lurus. Maka dari sini kata beliau, an ya'rifana bihi wa an yuthbitana alaihi. Dan kita di sini perlu untuk mengetahui, mempelajari jalan yang lurus, dan untuk senantiasa sabar dan kokoh di atas jalan yang lurus. Ini wasiat yang ketiga. Ya, wasiat untuk berpegang teguh dengan siratal mustaqim. Adapun wasiat yang keempat, wasiat yang terakhir, kata beliau, fahiya annaka idza wafaqaqa Allahu lima'rifati siratil mustaqim wasirta alihi falatansa du'ata dalal alladhi yuriduna an yuharrifuka anisiratil mustaqim. Maka nasihat berikutnya, kata beliau, apabila engkau telah diberi taufik oleh Allah, apabila engkau telah diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui jalan yang lurus, wasirta alaihi, dan engkau telah berjalan di atas jalan yang lurus, falatansa, janganlah engkau lupa doa dzalal, da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Ini merupakan nasihat yang sangat berharga. Sehingga tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita ilmu, kita sudah mengamalkan ilmu, berjalan di atas ilmu tersebut, berikutnya adalah jangan engkau melupakan da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan. Ini pasti ada. sebagaimana telah dikhabarkan oleh Nabi SAW, di antara fitnah yang akan muncul di akhir zaman adalah munculnya du'atun ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Akan muncul da'i yang seperti ini, da'i yang menyeru kepada pintu jahannam. Maka kalau seorang sudah memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, jangan terus melupakan da'i-da'i yang menyeru ke pintu jahannam, yang menyeru kepada kesesatan. Alladzina yuriduna an yuharrifuka 'anil siratil mustaqim, yang mana da'i-da'i tersebut menginginkan supaya kalian menyimpang dari siratal mustaqim, ya. Sehingga berusaha memberikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, berusaha memberikan syubhat-syubhat dan seterusnya. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tatkala Allah memerintahkan kepada kita supaya mengikuti jalan yang lurus, mengikuti siratal mustaqim, Allah mengingatkan wala tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang akan memecah belah kalian, ansabilihi, yang akan memecah belah kalian dari jalannya Allah, yang akan menjauhkan kalian dari jalannya Allah. Jangan diikuti jalan-jalan tersebut. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kewajiban yang berikutnya, tatkala kita sudah mengenal kebenaran, sudah mengamalkannya, maka kewajiban berikutnya, barakallahu fikum, adalah untuk menjauhi da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan, ya. Untuk menjauhi da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, ya. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan prinsip Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mengingatkan dari da'i-da'i yang menyimpang, dari da'i-da'i yang menyimpang dari siratal mustaqim. Dan ini merupakan usul sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul di dalam kitab beliau Al-Minhajus Salafi. Di antara prinsip seorang muslim atau seorang ahlu sunnah, kata beliau, yuhadziru salafiyun minal bid'ati wal mubtadi'in. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun senantiasa mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah dan dari pelaku-pelaku bid'ah, ya. Mengingatkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan juga mengingatkan dari pelaku-pelaku bid'ah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara minha, telah mengingatkan dari perkara bid'ah dan telah mengingatkan dari pelaku-pelaku bid'ah. Nabi menyebutkan wa iyyakum wa muhtasatil umur fa innaha dhalalah. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, dari perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama kita diperintahkan supaya hati-hati. Kenapa? Fa innaha dhalalah. Karena perkara yang baru dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Iya. Perkara yang baru dalam urusan agama ini merupakan kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al mahdiyyin adzu alaiha binawajid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati perkara bid'ah, barang siapa yang mendapati kesesatan, hendaklah dia berpegang teguh dan mengikuti jalanku, kata Nabi. Inilah jalan keluar dari kesesatan. Nabi memerintahkan supaya mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti jalannya al-khulafa'ir rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Sehingga ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan manusia dari perkara bid'ah dan mengingatkan manusia dari pelaku-pelaku bid'ah, ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Sehingga al-imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernah ditanya. Ditanyakan sebuah pertanyaan, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabu ilaika aw yatakallamu fi ahlil bid'ah. Seorang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, seorang banyak melakukan puasa, melakukan salat dan i'tikaf, ahabu ilaika, apakah engkau lebih mencintai orang tersebut atau seorang yang suka berbicara tentang ahlul bid'ah? Mana yang lebih engkau cintai? Orang yang puasa, sholat, melakukan etika, atau orang yang suka berbicara tentang ahlul bid'ah? Mana yang engkau lebih cintai? Kata Imam Ahmad, beliau menjawab, idza shoma wa shalla wa taqafa fa innama huwa li nafsihi. Adapun tatkala seorang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, i'tikaf, itu kebaikannya untuk diri sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Adapun orang yang berbicara tentang bid'ah, tentang pelaku-pelaku bid'ah, ini kebaikannya kembali kepada kaum muslimin, dan yang seperti ini lebih mulia. Ya. Jadi kata Imam Ahmad, orang yang banyak puasa, banyak sholat, melakukan i'tikaf, dibandingkan orang yang suka berbicara tentang ahlul bid'ah, ini lebih baik orang yang berbicara mengingatkan manusia dari pelaku-pelaku bid'ah. Kenapa? Karena orang yang sholat kebaikannya kembali kepada diri sendiri. Adapun ya, orang yang mengingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah, barakallahu fikum, ini kebaikannya untuk ammatul muslimin, untuk keumuman kaum muslimin. Barakallahu fikum. Begitu juga dijelaskan oleh al-imam qawamu sunnah, al-imam al-asbahani. Kata beliau, wa yanbahi lil mar'i an yuhadzira muhdatsatil umur. Seyogianya bagi seorang itu mengingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah. Wa sunnatu innama hiya tasdiqu li athari rasul. Adapun yang dimaksud sunnah, kata beliau, adalah membenarkan, ya, membenarkan asar atau hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku mu'aridatuha, dan meninggalkan untuk menentang sunnah Nabi. Bi kaifa wa lima, menentangnya bentuknya dengan menanyakan bagaimana dan kenapa. Kita enggak boleh tatkala mendengar satu hadis dari Nabi kok kita bertanya, kenapa sih seperti ini? Ya, ini enggak boleh. Atau bagaimana sih? Ini enggak boleh. Kita harus membenarkan, barakallahu fikum, dan mengimaninya. Mengimaninya. Nah, inilah kewajiban bagi ahlu sunnah, mengingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah dan dari pelaku-pelaku bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.